Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillah falamudillallah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar, nabi agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita. Kita kembali melanjutkan Bulughul Maram tentang jual beli, di mana kita sudah masuk pada hadis yang ke-4, yaitu tentang persyaratan dalam jual beli. Persyaratan terkait dengan barang yang dijual. Persyaratan tambahan terkait dengan barang yang dijual. Persyaratan tambahan J terkait dengan barang yang dijual. Kalau di urutan kami, hadis ke-4 ini hadis nomor 786 dari kitab Bulughul Maram. Tapi kalau di terjemahan yang biasa kami pakai dari Insan Kamil, ya, ini terbitan Insan Kamil, ini bagus, bisa dicek di Ruwaifi Store ya. Ini hadis nomor 808. Saya bacakan dulu hadis versi Arabnya. Dari Jabir, an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya fa arada ay yusayyibahu qal falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a li وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بنيه بوكيتين قلت لا ثم قال بنيه فبئته بوكيتين فاشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فَنَقَدَنِي سَمَنَهُ سُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالْ أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لَا أَخُذَ جَمَالَكَ خُذْ جَمَالَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا سِيَاقُ لِمُسْلِمِينَ. Cuma di ini layarnya enggak ini. Apa terlalu silau di sini? Coba layar. Ya, wes. Saya bacakan artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia menaiki unta yang sedang lemah, yang sudah lemah. Dan ia ingin membiarkannya. Ya, dia ingin membiarkannya. Dia berkata, aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau berdoa. Di sini sebutkan fada'ali. Ya fada'ali, dia berdoa kebaikan untukku. Karena kalau fada'a alayya, itu namanya doa kejelekan. Namun kalau ini disebut, coba ini. Ya. Fada'ali, dia berdoa kebaikan untukku. Wadarabahu fasara sayran lam yasir mislahu. Lantas setelah mendoakan, Nabi SAW itu memukul untaku. Fasara sayran lam yasir mislahu. Kemudian unta itu berjalan tidak seperti biasanya. Wah, wow, tambah. Tadi kan lemas kan? Lemah. Kemudian dipukul oleh Nabi unta tadi, kemudian setelah itu berjalan tidak seperti biasanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, bi'nihi, sudahlah, jual saja kepadaku. Fabi'tuhu bi'ukiyatin. Nanti aku akan membelinya dengan satu ukiyah. Ya, saya akan membelinya dengan satu ukiyah. Ukiyah ini salah satu ukuran ya, ukuran timbangan ya. Dulu itu cara pembayaran dengan itu. Salah satu cara pembayaran dengan itu. Kemudian kemudian bi ini bi ukiyatin. Suruh jual kepadaku satu ukiyah deh. Kemudian Jabir katakan tidak. Semua kol. Nabi tawar lagi bi nihi. Jual lagi deh. Kemudian fabi'tu biukiyatin. Kemudian akhirnya saya itu jual dengan satu ukiyah. Setelah tawar-menawar, akhirnya Jabir mau. Jadi dijual dengan satu ukiyah. Kemudian namun di sini Jabir beri syarat, fashtarattu humlanahu ila ahli. Lalu aku menjualnya dengan syarat aku membawanya dulu. Unta tadi dibawa pulang dulu kepada keluargaku. Jadi sudah beli namun dibilang, ya sudah beli tapi saya pakai dulu ya pulang sampai rumah ya. Falamma balagtu ataitu bil jamal. Setelah aku melakukannya, aku datang pada beliau dengan bawa unta tadi. Dan beliau membayar harganya kepadaku. Tadi bayarnya berapa? Satu. Jadi sudah dipakai, berarti si penjual masih tetap dapat manfaat dari hasil jualannya tadi. Kemudian setelah itu baru dibayar. Summa raja'tu. Kemudian aku kembali. Fa'arsala fi athari. Dan aku pulang dan beliau mengirim seseorang untuk membuntutiku. Jadi ada yang ikuti Jabir. Faqal aturani makastuka. Apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Kemudian Nabi SAW katakan, ambillah untamu dan uangmu, ia hadiah untukmu. Khus jamalaka wa darahimaka. Ambil untamu dan dirhammu tadi. Fahuwalaka, itu tetap jadi milikmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi paham ceritanya ya. Jabir itu punya unta yang lambat. Lambat berjalan. Tertinggal terus. Nah, si Jabir ini sudah, saya mau tinggalkan unta ini saja. Buang unta ini saja. Kemudian akhirnya dia ketemu Nabi SAW. Nabi pukul unta tadi. Akhirnya setelah dipukul, unta tadi itu berjalan tidak seperti biasanya. Kemudian Nabi SAW sudah lakukan itu, Nabi tawarkan lagi pada Jabir. Sudahlah, untamu saya beli saja. Satu ukiyah. Jabir ketika ditawar pertama tidak mau. Ditawarkan lagi. Gimana? Juallah untamu saja kepada saya. Kemudian akhirnya Jabir jual, namun dia berikan syarat unta ini dipakai dulu, pulang sampai ke rumah, setelah itu baru diserahkan. Nah, ketika sudah dipakai, kemudian diserahkan pada Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah kasih uang, tadi kan belum dibayar ya, kasih uang, kemudian sudahlah, ini untamu, ini untukmu. Ini duitmu dan ini uangmu juga untukmu. Muttafaqun alaih, di sini riwayat Bukhari dan Muslim, namun lafaz ini wa hadza siyaqu li muslimin. Siyak hadis ini ya riwayat Muslim. Nah, ayo sekarang kita kaji faedah dari hadis. Jadi tadi penyebutan wukiyah atau wakiyah, ya, mungkin cara bacanya itu ada hamzah yang dihilangkan. Jadi cara bacanya harus ada hamzah di depan. Tapi dalam lafaz ini cuma di Jadi tadi Jabir itu bawa pulang dulu untanya ke keluarganya di Madinah. Kemudian ketika sampai baru dia serahkan pada Rasulullah itu membayarnya lagi. Baik, kita sekarang lihat faedah saking hadis. Faedah pertama, hadis ini jadi dalil. Nah, ini kan dalam peperangan ini ya. Dalam peperangan ini ada yang telat. Tadi Jabir itu untanya telat ya. Kemudian Rasulullah SAW itu telat juga bareng dia karena nunggu ya pasukan-pasukan yang telat-telat belakangan. Berarti di sini faedah yang penting, yang afdol bagi pemimpin pasukan ya, adalah berada di bagian belakang dari pasukan. Tujuannya apa? Bertujuan ya. Bertujuan untuk menunggu orang-orang yang lemah. Bertujuan untuk menunggu orang-orang yang lemah. Karena tadi Rasulullah SAW itu kan tahu Jabir telat di belakang ya, karena untanya itu lambat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya nunggu juga kan, kalau ini ada yang ketinggalan-ketinggalan, nunggu juga sampai ketemu dengan Jabir. Nah, itu pemimpin yang baik seperti itu ya, memperhatikan rakyatnya, memperhatikan pasukannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan fawaid atau faedah kasih sayang ya dari Nabi SAW yang luar biasa pada umatnya. Kasih sayang Nabi SAW yang luar biasa pada umatnya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada Jabir ya, ini ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW pada Jabir adalah satu, beliau tidak meninggalkan Jabir. Dan juga kendaraannya, yang unta tadi ya. Yang kedua, beliau menolong Jabir dengan mendoakan kebaikan. Jadi nolongnya juga ya dengan doa. Kemudian ditambah lagi tadi ya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memukul unta Jabir sehingga bisa berjalan cepat. Artinya tidak lambat dari sebelumnya ya. Itu dengan izin Allah tentu saja. Adapun kalau kita lihat kendaraan mogok mau pukul-pukul juga enggak akan jalan-jalan itu. Mukul, oh saya mau niru Nabi SAW. Nah, beri pukul unta itu langsung untanya jalan. Ah, ini motor saya mogok ini tengah jalan nih. Mau mukul, mau tendang, enggak akan bisa jalan. Ini beda. Jadi Nabi SAW melakukan pada Jabir apa? Tidak tinggalkan Jabir dan kendaraannya di belakang. Karena beliau jadi pemimpin. Beliau berada di bagian belakang pasukan. Agar melihat, oh ini yang telat-telat. Oh ini yang tua. Oh ini yang sudah enggak kuat lagi. Terus yang kedua, beliau menolong Jabir dengan mendoakan kebaikan. Maka kalau jadi pemimpin, ya lihat ada yang susah, nah itu didoakan. Terus yang ketiga, beliau SAW memukul unta Jabir sehingga berjalan cepat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya mukjizat Nabi. Adanya mukjizat Nabi SAW yang memukul unta sehingga berjalan tidak seperti biasanya. Itu mujizat ya. Ingat ada mujizat, ada karomah. Yang lawannya di sini adalah sihir. Kalau mujizat itu dari nabi, dari para nabi. Kalau karomah itu dari wali Allah selain nabi. Sedangkan kalau sihir itu dari kroni-kroninya setan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi yang keempat, boleh menawar barang dagangan. Boleh menawar barang dagangan dalam jual beli sebelum terjadinya akad. Jadi sebelum ada akad pasti, nah tawar-tawar itu boleh. Namun nanti dilihat dari urf juga ya, ada barang yang sudah dipasang label itu gak bisa ditawar. Masuk di supermarket ada pakaian sudah ditulis 100 ribu. Itu gak mungkin bilang, mana-mana ini masnya yang jaga ini mana nih? Boleh gak saya tawar, turunkan harga dari jadi 70 ribu? Oh gak bisa, sudah ditulis label, ini gak mungkin. Urf ya, jadi lihat nanti keadaan masing-masing pasar. Belanja online, kemudian lihat ada di situ penjual yang sudah pasang harga di barangnya, di katalognya. Sudah ditulis nih, buku ini 50 ribu. Nah itu mau ditawar berulang kali juga gak bisa kalau sudah terpasang seperti itu. Beda kalau kita datang ke pasar-pasar umum seperti ya, pasar-pasar tradisional gitu. Masih bisa tawar-menawar. Walaupun dia sudah tetapkan harga. Jadi intinya di sini boleh menawar barang dagangan. Jangan-jangan sungkan-sungkan untuk menawar kalau tempat tersebut boleh menawar. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, yang kedua. Boleh membuat persyaratan tambahan. Yang tadi kita bahas ya, persyaratan tambahan. Boleh membuat persyaratan tambahan untuk memanfaatkan barang untuk memanfaatkan barang berlaku bagi penjual atau pembeli. Tadi seperti kasus Jabir itu dia penjual ya, dia menawarkan, dia katakan saya setuju dengan akad ini, namun saya pakai dulu barang ini sampai ke rumah. Itu persyaratan dari penjual. Kalau dari pembeli misalnya dia mau beli itu, ya saya mau beli ini, tolong antar barang ini ya, galon ini saya beli ya, tolong antar sampai di rumah ya, itu cuma 50 meter sana. Dia buat persyaratan kan, persyaratannya itu ngambil manfaat dari barang tadi, boleh. Jadi persyaratan tadi itu dibolehkan. Terus di sini ada keterangan tambahan lagi, ini fawaid dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Boleh membuat persyaratan tambahan tadi asalkan tidak ada riba, ingat ya. Zolim, goror, dan mudarat. Jadi, silakan buat persyaratan tambahan tadi, asalkan tidak ada riba, tidak ada zolim, tidak ada goror, dan tidak ada mudarat. Dan persyaratan ini dibolehkan sesuai kaidah ya, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu selalu menepati janji yang telah disepakati. Itu bisa masuk ke kaidah ketujuh sebenarnya. Ingat, kaum muslimin itu kaidah ketujuh ya, hendaklah memenuhi janji yang telah disepakati. Atau kaidahnya al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu hendaklah memenuhi janji yang telah disepakati. Namun ingat ya, janji ini selama tidak ada zolim, tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada mudharat yang tadi disebutkan. Misalnya ada perjanjian disepakati namun riba. Jual beli kredit, boleh. Tapi dibuat persyaratan. Awas ya, kalau telat bayar, ini kamu harus bayar tiap bulan itu tanggal 3 nih seperti hari ini. Dia bilang gitu. Kalau telat, kamu telat bayar dari tanggal 3, kamu dapat denda. Persyaratan kan itu? Iya, persyaratan tambahan. Tapi ada apa? Riba di dalamnya. Maka persyaratan ini tidak ya, tidak boleh disetujui. Ada riba lagi, zolim misalnya. Maaf, ada lagi persyaratan itu zolim misalnya. Dibuat persyaratan. Kredit lagi, jual kredit. Awas ya kalau kamu nggak lunas, sampai tanggal 3, motormu akan disita. Nah, misalnya jual beli kredit motor. Awas ya, barangmu akan disita. Itu namanya zolim. Ada juga persyaratan tambahannya goror, ada unsur tidak jelas. Ya, ada unsur tidak jelas. Misalnya beli mobil, dibuat persyaratan sama pihak dealer. Ini Pak, kalau jenengan ikut asuransi ini, ya, ini di luar dari biaya mobil Pak. Kalau mau ikut silakan. Nggak ikut berarti juga nggak apa-apa. Ternyata dia pilih ikut. Maka persyaratan tambahan kan, kalau nanti ada eksiden nanti kan ada klaim. Nah persyaratan tambahan ini, ya, itu jadi masalah juga. Ada persyaratan sampai menimbulkan mudarat, bahaya. Ya, menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya. Nah, ini juga jadi persyaratan yang bermasalah. Jadi kesimpulannya cerita Jabir ini unik sekali ya. Jabir itu punya unta, untanya jalan lambat sehingga dia telat dari pasukan. Kemudian ketika itu bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian memukul untanya tadi, akhirnya unta tadi berjalan cepat lebih daripada biasanya. Ya, dipukul kemudian lebih cepat jalan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW bilang, sudahlah kamu jual aja unta itu. Jabir gak mau awalnya. Tawar lagi, sudahlah jual aja satu ukiah. Akhirnya Jabir itu mau menjualnya. Ya, Jabir itu akhirnya mau menjualnya. Namun dia beri persyaratan. Persyaratannya di sini tidak ada masalah, tidak ganggu akad ya. Persyaratannya itu kalau sudah beli unta ya, berarti nanti saya minta supaya unta ini ya saya pakai ke rumah yaitu di Madinah, baru kemudian nanti diambil. Nah, persyaratan ini tidak ada zolim, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada mudarat, maka sah-sah saja untuk dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Kalau besok malam insyaallah kita bahas hukum budak mudabar. Ada kucing yang jatuh dalam minyak. Jual beli anjing dan kucing ada sendiri. Oke, kita bahas besok malam. 3 hadis 1 2 3 3 hadis insyaallah. Atau mungkin 4 nanti. Wallahu a'lam bishawab, silakan untuk manfaatkan waktu untuk bertanya. Boleh bebas di luar materi. Silakan bertanya yang dari Zoom mungkin di chat kalau ada, kalau enggak saya baca di medsos. Monggo. Bismillah, Ustaz, maaf mau bertanya. Apabila saya meminjam kendaraan pada saudara, kemudian sewaktu mengembalikan kendaraan tersebut, saya isi bensinnya. Ini boleh tidak, Ustaz? Baik. Saya jelaskan dulu pakai papan aja. Saya sebenarnya sudah jelaskan itu, ada tulisan saya di website. Ada juga di YouTube. Pinjam motor diisi bensin. Berarti ada namanya pinjam. Setelah itu tambahannya apa? Bensin. Tapi ada tambahan. Coba nanti cari dengan kata kunci pinjam motor bensin. Pinjam motor harus kembali. Yang pertama yang perlu dipahami itu istilah pinjam ini mesti ditelusuri dulu. Karena ini bukan pinjam uang ya. Ini pinjam motor. Coba. Oke. Balik. Ingat. Ingat, ini bukan pinjam uang. Namun ini pinjam motor. Jadi istilahnya berbeda ya. Ada dua istilah dalam kacamata syariat. Ada namanya kordun. Ini pinjam juga ya. Ada namanya hariyah. Ini pinjam juga sama. Namun kalau hariyah itu Arya itu pinjam tapi tidak berpindah kepemilikan. Ya, ingat ya, ini ya sifatnya ya, tidak pindah kepemilikan. Sedangkan kordon itu, ini pindah ke pemilikan, tapi nanti balik. Tapi nanti balik ya. Maksudnya tadi misalnya pinjam 1 juta. 1 juta kalau dipinjamin orang kan ya uang 1 juta itu dimiliki. Tapi nanti balik lagi 1 juta. Sedangkan kalau ariyah itu tidak pindah ke pemilikan. Pinjam motor. Nah, ini di sini kasus motor itu di sini. Pinjam motor. Balik apa? Ya motor juga, motor yang mana? Mana motor baru? Enggak, motor yang sama. Kalau dia statusnya pinjam ini akhirnya pindah ke pemilikan 1 juta, maka konsekuensinya 1 juta dipinjam kembali juga 1 juta. Tapi kalau ini ya pinjam ini, pinjam motor ya kembalikan motor lagi sama. Namun kalau diisi bensin full tank di sini gimana? Ya enggak masalah. Akhirnya berubah jadi jasa peminjaman. Jasanya dengan apa? Isi bensin full tank. Maka tidak masuk dalam kaidah kordun. Kulo kordun jarang manfaatan fahuwa riba. Setiap utampi utang yang ada tambahan maka itu adalah riba. Ah, ini untuk kasus ini. Tidak pada ini. Maka yang kaidah untuk kordun jangan dibawa ke area. Maka kalau kembalikan motor full tank ya enggak masalah. Gitu. Silakan kalau ada lagi di chat, monggo. Ada Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz ingin bertanya. Ya. Kalau untuk tambah emas itu termasuk riba bukan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, poin ribanya yang mana? Tukar tambah emas. Gitu ya? Tukar tambah emas. Ah, baik. Ya. Ingat syarat lagi untuk tukar tambah emas. Ini saya hapus ya. Emas itu kalau ditukar dengan emas itu kan tukar tambah emas ya. Berarti kan emas ingin tukar dengan emas tuh. Emas ini emas A ya. Ingin ditukar dengan emas B. Emas A mau ditukar dengan emas B. Syaratnya ada dua. Untuk sahnya transaksi ini syaratnya dua. Pertama, emas A, emas B. Timbangannya sama. Itu jumlah atau timbangan. Saya pakai timbangan aja istilahnya. Ya, timbangan sama ya. Kemudian yang kedua, yadan biyadin. Tidak ada yang tertunda. emas A ditukar dengan emas B, ini 1 gram, maka ditukarnya juga 1 gram. Ketika tukar emas A, saat ini ada emas A, saat ini ada emas B juga. Langsung diserahkan, tidak boleh emas B-nya besok. Maka kalau misalnya tukar tambah emas ya, tukar tambah berarti misalnya di sini 1 gram ya. Ini kualitas bagus deh. Ini yang A ini kualitas bagus. Ini kualitas jelek. Misalnya ini. Yang jelek ini ingin dapat yang bagus. Ini jumlahnya 1 gram emas B ini. Dia mau nambah, mau dapat emas yang bagus yang A juga 1 gram. Si penjual enggak setuju. Enggak bisa langsung, Bu. Harus tambah lagi uang 500.000. Maka sudah ada tambahan. Dibuat berlebih berarti. Timbangannya tidak sama sebenarnya karena di sini sekian ini jadi bertambah. Maka cara yang bisa dilakukan adalah emas jelek ini dijual dulu. Terus dapat uang, beli emas yang bagus. Tidak boleh penukaran langsung dengan tambah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Saya diajak jualan seperti jualan pakaian dan tidak dengan modal. Harga sudah ditentukan dan jika jadi reseller ada diskonnya. Jadi kalau ada yang beli baru saya minta barangnya dan mendapatkan keuntungan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dropshipper kayaknya. Coba diulang, Bu. Saya diajak jualan seperti jualan pakaian dan tidak dengan modal. Tidak dengan modal, ya, terus. Harga sudah ditentukan dan jika jadi reseller. Ya, coba diulang lagi, suara saya jelas? Ya, jelas Ustaz, ulang lagi. Ya. Saya diajak jualan seperti jualan pakaian dan tidak dengan modal. Tidak harga dengan modal. Sudah ditentukan. Ya, tidak ada modal. Harga sudah ditentukan. Ya. Dan jika ada reseller, ada diskonnya. Jadi kalau ada yang beli baru saya mintanya dan mendapatkan keuntungan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dia enggak stok barang, itu dropshipper itu. Jadi ada berapa sistem untuk barang ini ya? Tanpa modal nih. Kalau reseller dia ini dia punya modal dulu. Modal terus barang nanti dia stok. Kalau enggak punya modal, misalnya ini ada supplier. Ini konsumen. Nah, ini ada dropshipper nih. Nah, konsumen ini nanti tawar minta barang dari sini. Terus si supplier ini sudah tetapkan harga ini, misalnya ini kamu jual nanti pokoknya minimal 100.000, mau jual lebih daripada itu terserah. Pokoknya saya cuma minta 100.000. Nah, dia jual akhirnya di sini 120 pakaian tadi. Nah, akhirnya si konsumen transfer uang ke dropshipper, bukan 100K ya, dia transfer 120, kemudian dropshipper langsung ya bilang ke supplier, ini ada konsumen saya pesan, tolong nanti barangnya langsung dikirim ke alamat. Nah, dia cuma promokan, tapi dia tidak punya barang. Biasanya ini lebih hati-hati kalau pihak supplier ini dia cari orang yang terpercaya. Nah, kalau dia cari orang sembarangan karena uangnya masuk ke rekening dia dulu. yang ini, si dropshipper ini, baru kemudian ke supplier, nanti dia tinggal setor 100 saja. Kalau enggak orang terpercaya ini, ah, rugi nih si supplier. Maka pasti ini jadi wakil. Seperti ini boleh. Karena posisi dropshipper ini sebagai apa? Wakil. Itu tidak masalah. Silakan Om yang bertanya lewat raise hand di Zoom. Silakan Bapak Sal atau Ibu Sal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, untuk silakan. Ustaz izin bertanya, kalau misalnya kita lagi pergi di restoran bersama teman. Iya. Lalu bayarnya itu di awal, tapi kita talangin dulu pada saat kita makan bersama, kita saling sharing makanan. Apakah itu ada ribanya Ustaz kalau misalkan bayarnya di belakangan si teman tersebut? Bayar belakangan terus? Pesan apa tapi tadi? Kita pas pesan makanan bersama, satu porsi, tapi kita saling sharing makanan. Nah, apakah si yang nalanginnya itu dapat keuntungan, yang berarti itu dapat keuntungan, termasuk dapat keuntungan atau gimana Ustaz? Nalangin tadi dia jumlah uangnya bagaimana? Sama jumlah seperti uangnya, makanan? Iya, sama. Sama kan? Ya, berarti nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahannya. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa, walaupun kita dapat tambahan tuh, dalam artian dapat tambahan tuh minta makanan mereka atau sharing makanan bersama mereka gitu, nggak apa-apa. Jual beli ya? Saya pernah di sosial media tuh katanya kalau misalkan kita nalangin makanan, terus ternyata makanannya, makanan tersebut orang itu ngajak kita makan bareng makan tersebut, padahal si orang tersebut belum bayar, itu termasuk ada riba gitu, benarkah Ustaz? Kayaknya penggambaran ininya nggak benar deh, bukan itu. Bisa jadi jenengan salah tangkap soal, bisa jadi penjelasan yang jelaskan itu salah juga. Oh, jadi nggak masalah ya Ustaz ya? Enggak. Kalau misalkan nggak ada bunga, enggak, atau ya, nggak ada tambahan di situ, nggak ada masalah. Oke, jazakallahu khair Ustaz. Waalaikum. Terus silakan lagi. Silakan Fatma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Fatma di Turki. Suami saya kan orang Turki Ustaz. Iya. Di sini tentang kredit card tadi kan banyak kemudahan kalau pakai kredit card. Terus di sini ke kredit card itu kalau kita bayarnya on time itu tidak ada riba. Jadi misalnya kita pakai 1000 lira itu tetap bayar 1000 lira dan nggak ada ribanya. Tapi kalau jatuh tempo, misalkan saya telat bayar, itu baru berapa ya, sekitar 1% dendanya atau apa gitu Ustaz kalau nggak salah. Nah itu bagaimana Ustaz, apakah boleh pakai atau tidak kalau bayarnya tetap on time? Enggak, soalnya banyak kemudahan. Menyetujui syarat riba. Kalau nggak pakai kartu kredit bisa nggak? Halo? Iya. Nggak pakai kartu kredit bisa atau tidak? Insya Allah bisa. Hah? Sekarang bisa. Karena kalau dibilang seperti itu bukan syarat baku ya. Artinya bukan darurat pakai kartu kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang juga sudah ada kartu dengan logo Visa juga, tetapi isi saldo terlebih dahulu. Saya yakin kalau di Indonesia ada, saya yakin di Mesir juga ada. Jadi enggak, bukan darurat. Ada ya. Cuma difungsikan aja. Bahkan ada bank itu cuma transaksinya online saja, digital. Jadi dia fungsikan, ini dia punya tabungan ya, di tabungan. Awalnya ini kartu debit, terus dia tinggal alihkan saja ke jadi kartu kredit gitu. Dan dia pakai isi kartu kredit ini ya dari saldo dia. Itu nggak mungkin telat itu. Karena itu saldo dia nggak mungkin belanja lebih daripada saldo dia itu. Walaupun memang dikasih limit juga, limit mau belanja silakan 100 juta gitu. Tapi orang kan mikir-mikir juga, ini dia nggak pakai. Dia pakai sebatas saldo itu. Kalau di Indonesia bisa, di sana pasti bisa. Iya. Ya. J. Baik, ada yang lewat apa resen lagi masih ada? Cukup ya? Ada Ustaz. Chat satu lagi silakan. Boleh. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana dengan tambahan jasa Gojek? Seharusnya tagihannya 15.000, tapi kita berikan 25.000. Apakah boleh, Ustaz? Tagihan 15.000 dibeli 25.000, berarti tips ya untuk si Gojek tadi ya. Walau setahu saya masih dibolehkan untuk bayar lebih untuk Gojek tadi ya. Dianggap sebagai uang tips tapi masih bisa diterima karena secara aturan mereka masih bisa menerima itu. Satu lagi dari chat, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika safar dalam perjalanan kita melakukan qasar salat. Ketika kita sampai ke tujuan, apakah kita masih boleh qasar salat atau hanya boleh jamak aja? Kalau di tempat tujuan itu maksudnya tujuan safar dan kurang dari 4 hari, berarti dia di tempat tujuan itu kurang dari 4 hari, dia masih boleh mengqasar sholat. Tetapi kalau dia niatannya di tempat tujuan nanti lebih daripada 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasar sholat sedari awal dia stay di situ. Karena dia sudah niatan sebagai orang yang mukim. Baik, saya cukupkan yang di Zoom sebentar. Apabila dalam akad istisna pihak BMT menyatakan mempunyai pemborong yang masuk dalam tim BMT, apakah tidak masalah demikian? Yang jelas yang buat harus BMT gitu. Kalau BMT buat terus rumah itu dimiliki, akad ini barang itu dimiliki ya oleh BMT, nah dia jual secara kredit boleh. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan pada halaman 34 buku belajar dari istri Nabi ya, itu yang benar perkataan Yakub atau Nabi Yusuf? Wallahu a'lam, saya nanti cek dulu. Terus, jika transaksi emas diwakilkan oleh teman Ana, di mana uangnya ini Ana transfer ke rekening teman Ana, ya yang penting teman tadi belinya secara yadan biyadin ya. Kalau dia beli secara yadan biyadin boleh. Wallahu a'lam bishawab, ya kami cukupkan untuk malam ini. Insyaallah besok pagi kita ada kajian lagi. Dan yang belum saya jawab malam ini bisa bertanya untuk pertemuan besok malam biiznillah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.